kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau beri yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri terbaik bagiku. Seperti Bapa